kau katakan ketika kita duduk berdua di bangku itu. Kau salahkan aku, mengapa harus berdusta? Mengapa lakukan itu yang membuat hati terluka? Habis bagaimana aku harus bertahan? Kau selalu menjauh bila ku coba mendekat. Habis bagaimana hatimu telah terbagi, tak ada lagi sisa buat aku yang di sini. Terserah kamu, aku siapa katamu. Bila kau tak mau mendengar suaraku lagi, terserah kamu, hanya Tuhan yang tahu betapa tulusku mengasihi dirimu. Jangan membenci, jangan saling menyalahkan. Jangan kau marah bila memang kau dan aku harus berpisah. Dengan senyuman kita jumpa, dengan senyuman kita pisah. Dengan senyuman kita jumpa, dengan senyuman kita dengan senyuman kita jumpa, dengan senyuman.